Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lewat kita janjikan untuk bacakan beberapa hal berkaitan catatan berkaitan dengan perkataan Al-Albani. Poin yang pertama kemarin kita jumpai perkataan Al-Albani yang bisa kita pahami, bisa kita tangkap. Kalau beliau memustahilkan adanya ijma' dalam perkara di luar maklum nadini bidawurah. Beliau mengatakan sebagaimana di halaman 238-239, وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ إِجْمَعٌ مَعْلُومٌ نَدِينِ بِدَوْرَةٍ وَغَيْرُ هَذَا الْإِجْمَعِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ تَصَوُّرُهُ فَضْلًا عَنْ وُقُوعِهِ. Beliau mengatakan وَذَلِكَ dan hal tersebut لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ. Bahasanya tidak ada seorang pun yang mampu ayat da'iyah mengklaim anahu ijma'un, satu ijma' yang semua orang itu, semua orang muslim itu tahu kalau itu disepakati kebolehannya. Wa ghairu hadha ijma' mimma la yumkinu tasawuruhu, ijma' semacam ini atau ijma' yang lain la yumkinu tasawuruhu, yang tidaklah mungkin dibayangkan, fadlan an wuku'ihi, jangankan membayangkannya, jangankan terjadinya, membayangkannya saja satu hal yang tidak mungkin. Maka beliau bisa kita tangkap bahasanya beliau menolak ijma, klaim ijma, karena hal yang disampaikan bukanlah maklum minadini bidawwa. Dan ini satu hal yang berbahaya, karena yang pertama kali mengingkari ijma dalam selain perkara yang maklum minadini bidawwa adalah sebagian Rafidah dan An-Nidham dari tokoh Mu'tazilah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Alamah Ala'uddin Al-Bukhari dalam kitabnya Kasful Asrar Syarah Usulul Bastawi, di sana disebutkan wa ankara ba'du rawafidhi wan nidhamu minal mu'tazilati tasawwura in iqadil ijma' ala amrin ghairi daruriyin. Dan sebagian orang Rafidah, sebagian orang Syiah, Rafidah dan nidham dari kalangan tokoh Mu'tazilah, angkara mengingkari tasawwur, bisa dibayangkannya in iqadil ijma', adanya ijma' dalam perkara yang bukan daruri. Maka yang mendahulinya adalah nizam, yang nizam ini tokoh Mu'tazilah yang dituduh, yang tertuduh sebagai orang yang zindik, orang yang ingin merusak Islam dari dalam. Dan firqatu Rafidah, dan mendahulunya adalah Rafidah yang mereka adalah, ya, tentu telah diketahui sebagai kelompok yang sesat dan menyimpang. Kemudian berkaitan dengan penolakan terhadap ijma' yang dalam perkara yang bukan maklum natini bidurrah, kemudian beliau membawakan perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, siapa yang mengklaim ijma', maka dia dusta, dan dari mana dia tahu boleh jadi manusia itu para ulama berselisih. Dan padahal kita ketahui bahasanya Imam Ahmad berdalil dengan ijma' dan mengklaim adanya ijma' dalam sejumlah hal yang bukan maklum min ad-dini bidharurah. Semacam najisnya darah manusia dan yang lainnya. Perkataan Imam Ahmad lebih lengkapnya, lebih utuhnya, sebagian diatkan oleh anaknya Abdullah, manida al-ijma'a fawa kadhibun la'alan nasa qad ikhtalafu. Hadhihi da'wa bisri al-marisi wal-asam. Siapa yang mengklaim ijma' maka dia bohong, boleh jadi orang berselisih. Inilah klaim yang dikeluarkan oleh bisri al-marisi, dan dia telah tokoh alil bid'ah wal asam, juga tokoh ahli bid'ah. Maka perkataan beliau itu ada sambungannya, ada hubungannya dengan klaim ijma' yang disampaikan oleh ahli bid'ah. Ya, di antara contoh Imam Ahmad berdalil dengan ijma' ini disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Fara' Imam Hanabilah di masanya. Beliau mengatakan bahasa Imam Ahmad mengklaim ijma' sebagaimana di dalam dalam riwayat yang disampaikan oleh Al Hasan bin Thawab, faqal ada seorang bernama Hasan bin Thawab bertanya pada Imam Ahmad, adhabu fi takbir min ghadati yaumi Arafah ila akhir ayami tasyrik. Untuk takbir pada saat Idul Adha itu dimulai, apakah dimulai? Faqal Imam Ahmad mengatakan, adhabu aku berpendapat untuk takbir saat Idul Adha dari pagi hari Arafah sampai hari tasyrik terakhir. Kemudian ada yang bertanya, ila aisyin tadhabu, atas dasar apa anda berpendapat, bermadhab dan berpendapat semacam itu? Faqal Imam Ahmad mengatakan, bil ijma', dengan ijma', yaitu inilah pendapat Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah ibn Abbas. Demikian juga misalnya dikatakan oleh Abu Dawud, Imam Abu Dawud muridnya dalam pertanyaan beliau kepada Imam Ahmad. Sami itu Ahmad qila lahu, aku pernah mendengar Imam Ahmad ada yang bertanya, sesungguhnya ada orang yang berpendapat membaca Al-Fatihah di belakang imam itu makhsusun, mendapatkan taksis dari firman Allah Ta'ala, wa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu, jika Qur'an dibacakan dengarkanlah. Maka Imam Ahmad mengingkari pendapat ini dan mengatakan, aman yakulu hadha, dari mana dia bisa ngomong semacam itu, ajma'an nasu anna hadil ayata fi salati. Manusia bersepakat bahwa ayat ini adalah fi salati, tentang salat. Ini. Ya, maka maka hal ini menunjukkan bahasanya tidak benar disimpulkan dari perkataan Imam Ahmad, siapa yang mengklaim ijma' maka dia bohong, kalau Imam Ahmad tidak menggunakan ijma' dalam dalam berdalil. Namun gimana makna perkataan perkataan Imam Ahmad itu maknanya? Ya, maka jelaslah dari perkataan Imam Ahmad, kalau kritikan Imam Ahmad berkaitan dengan klaim ijma' beliau tujukan kepada klaim ijma' yang keluar dari manusia-manusia yang sesat dan ahli bid'ah. Beliau contohkan Bisr al-Marisi, demikian juga Al-Asam, yang keduanya adalah tokoh-tokoh besar ahli bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di Syarah Tirmidzi, beliau mengatakan, adapun apa yang dilihatkan dari perkataan Imam Ahmad, siapa yang mengklaim ijma' maka dia bohong, fahuwa inna maqalahu ingkaran ala fuqaha al-mu'tazilah. Maka Imam Ahmad mengatakan hal tersebut sebagai pengingkaran kepada ahli-ahli fikih dari kalangan mu'tazilah, alladzina yad'una ijma'an nas ala ma yaqulunahu, yang mereka suka mengklaim adanya ijma' atas pendapat yang mereka katakan, padahal wakanu aqwalun nasi ma'rifatan bi aqwali sahabah. Mereka adalah orang yang sangat pas-pasan pengetahuannya tentang pendapat para ulama salaf, para sahabat dan tabi'in. Ya, maka itu ditujukan pada klaim-klaim ijma' yang tidak valid. Adapun klaim ijma' yang disampaikan oleh ahlinya, maka tidak tepat mengkaitkannya dengan perkataan Imam Ahmad. Kemudian catatan selanjutnya berkaitan dengan perkataan Al-Imam Syafi'i, Al-Ilmu Tabaqat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya ilmu agama itu beberapa tingkatan. Level dan kelas yang pertama adalah Al-Kitab As-Sunnah Ats-Tsabitah, ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Itu satu tingkatan. Tsummal ijma' fi ma laisa kitaban wala sunnatan. Kemudian ijma' dalam perkara yang tidak ada dalil tegas dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya, di halaman 242. Dalil ijma', ijma' sebagai dalil itu bisa jadi dia fungsinya adalah dalil penguat dalam rangka untuk memperbanyak dalil. Semisal dikatakan bahasanya bolehnya jual beli, itu adalah satu hal yang dalilnya adalah Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Maka bolehnya jual beli itu boleh, dalilnya Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Ya, maka disebutkan empat-empatnya dalam rangka memperbanyak dalil. Dan qiyas di sini adalah qiyas pendukung, pendukung nas, dan itu tidak masalah. Ya, maka ulama mengatakan, ulama fikih punya ungkapan-ungkapan semacam ini. Beliau sampaikan dalilnya adalah ijma' dalam perkara yang ada nasnya. Karena beliau katakan bolehnya disyariatkannya nikah adalah dalilnya Quran, sunnah, ijma', qiyas. Disyariatkannya jual beli dalilnya Quran, sunnah, ijma', qiyas. Dalilnya maka diakui bahasanya dalam perkara tersebut ada dalil Quran dan sunnah, namun ditambah ijma' dan qiyas. Karena adalah qiyas yang sejalan dengan nas. kemudian ijma, dan dalam perkara yang di sini, meskipun di sini ada nas dari Quran dan sunnah, maka terkadang dalil ijma itu dipakai dengan tujuan untuk penguat, ya, penguat hukum satu hal yang sudah ada dalil Quran dan sunnahnya. Kemudian fungsi yang kedua dari dalil ijma, semacam kita jumpai di perkataan Imam Syafi'i di sini, ada satu perkara tidak ada dalil tegasnya Quran dan sunnah, namun terdapat klaim ijma yang valid karena disampaikan oleh ahlinya dan pakarnya, yang ahli mentelaah pendapat-pendapat para ulama, dan tidak terdapat dalil tegas dari Quran dan sunnah yang menunjukkan hal tersebut. Maka kata Imam Syafi'i, ijma dalam kondisi semacam ini adalah dalil, adalah ilmu. Zumal ijma fi ma laisa kitaban wala sunnatan. Artinya tidak disyaratkan secara lahiriah, tidak dijumpai dalil Quran dan sunnah dalam masalah tersebut. Namun dijumpai nukilan ijma yang valid. Nukilan ijma yang valid, yaitu nukilan ijma yang disampaikan oleh pakar istiqra, pakar ulama yang suka menguasai pendapat-pendapat ulama dari zaman ke zaman, dan tidak dijumpai adanya ulama lain yang menyelisihi nukilan ijma tersebut. Maka beliau katakan dalam hal ini, meskipun perkaranya tidak ada dalil Quran dan sunnah, maka bisa jadikan dalil ijma. Semacam ijma ulama bahasanya hukum asal air adalah suci. Kalau ini ada, ini berdalil, kemudian kalimat selanjutnya, kecuali jika kemasukan najis dan berubah salah satu warna, salah satu sifat fisiknya, warna, rasa atau baunya, ulama ijma. Kalau berubah, kalau berubah warna, rasa atau baunya dengan najis yang masuk pada air tersebut, maka itu najis. Padahal tidak terdapat dalil dalam masalah ini. Ada dalilnya namun hadis dhaif, hadis yang disepakati dhaifnya. Ada dalilnya adalah hadis yang disepakati kelemahannya, maka hakikatnya enggak ada. Hakikatnya enggak ada dalilnya, sehingga Sunani mengatakan bahasanya di Subul Salam, beliau mengatakan bahasanya dalil kalau air yang berubah oleh najis bau, rasa atau warnanya, itu najis tidak boleh dipakai, dalilnya adalah ijma dan bukan hadis dhaif. Nah, karena itu maka ini berkaitan dengan ijma pembahasan Al-Albani tentang ijma alladzi laisa ma'ahu kitabun au sunnatun. Ijma dalam perkara yang laisa ma'ahu kitabun wala sunnah, enggak ada dalilnya dari Quran dan sunnah. Beliau mempersyaratkan ijma yang beliau terima manakala ada dalilnya dari Quran dan sunnah. Padahal kita jumpai perkataan Al-Imam Syafi'i yang beliau kutip sendiri, bahasanya perkara, satu perkara di situ tidak ada dalilnya Quran dan sunnah, namun dijumpai nukilan ijma, maka itu ilmu. Kemarin kita sampaikan, kita bedakan antara laisa ma'ahu kitabun wa sunnah, tidak ada dalil Quran dan sunnah, atau tidak mengetahui adanya dalil Quran dan sunnah. Dan itu dua kalimat yang berbeda. Dan itu dua kalimat yang berbeda. Realita yang bisa dikatakan oleh seorang ulama sekalipun adalah Ini adalah ijma' yang saya tidak tahu dalilnya. Dalil Quran dan sunnah yang semakna dengannya. Kamu menegaskan tidak ada dalilnya dari Quran dan sunnah dalam kondisi ada ijma', satu hal yang sulit. Satu hal yang karena tidak ada satupun ulama yang tahu semua dalil dan ingat semua dalil dan ngeh dengan kandungan semua dalil. Boleh jadi dia menilai tidak ada dalilnya pada ulama yang lain. Menilai ada dalilnya dalam satu hadis yang dihafal oleh ulama yang pertama. Namun karena dia tidak ngeh kalau di situ ada bisa diambil istimbat yang mendukung satu ijma'. Dan pada saat ada satu masalah yang di sana ada nukilan ijma' yang valid namun tidak dijumpai, tidak diketahui adanya dalil Quran dan sunnah yang semakna dengannya, maka fungsi ijma' dalam hal ini adalah mengisyaratkan adanya dalil. Karena ijma' sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah harus berdasarkan dalil. Namun tidak disyaratkan untuk menerima nukilan ijma' kita tahu dalilnya secara khusus. Adanya ijma' itu mengisyaratkan adanya ijma' yang valid, mengisyaratkan adanya dalil. Karena ijma' sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah harus berdasarkan dalil. Namun untuk menerima ijma' kita tidak disyaratkan harus tahu dalil tersebut. Istimbatnya dari mana, kita tidak harus tahu. Syarat untuk menerima ijma' adalah manakala nukilan ijma'nya valid. Ketika kita tidak mampu mengatakan nukilan ijma' di sini tidak valid, tidak bisa. Kemudian kita lanjutkan perkataan Al-Albani di sini ada Buzifaf beliau menukil perkataan Ibnu Al-Qayyim qala al-musannif rahimallahu taala wa qala Ibnu Al-Qayyim aidan. Ibnu Al-Qayyim juga mengatakan fi sadat pada saat bayan menjelaskan kaidah-kaidah fatwanya Imam Ahmad. Atau sebelumnya perlu diketahui bahasanya berhujah dengan kehujahan dalil ijma' itu qat'i. Dan berhujah dengan Quran dan sunnah dimungkinkan itu dhanni. Dimungkinkan itu dhanni. Tapi kalau kehujahan ijma' itu qat'i. Tegas maknanya itu. Adapun dalil, kandungan dalil, maka boleh jadi banyak interpretasi, banyak penafsiran. Bisa ditafsir demikian, bisa ditafsiri demikian. Maka orang tidak boleh gegabah mengatakan nukilan ijma' ini berlawanan dengan hadis itu. Kenapa? Karena kehujahan ijma itu qat'i pasti, sedangkan kehujahan dalil, istimbat dengan dalil, Quran dan sunnah, maka berdalil dengan dalil Quran dan sunnah terkadang itu istimbat, yang itu bersifat istihad, dan itu debatable, dan itu boleh jadi ada penafsiran yang lain, maka tidak boleh gegabah mengatakan nukilan ijma' ini berlawanan dengan hadis itu. Karena boleh jadi tafsiran kita terhadap, penangkap penafsiran kita untuk hadis tersebut itu keliru. Oleh karena itu ketika terjadi demikian, ya, maka yang dikoreksi adalah pemahaman kita terhadap hadis. Yang dikoreksi adalah pemahaman kita terhadap hadis, karena ada nukilan ijma. Ya, maka kata Ibnu Qayyim, lam yakun tidaklah Imam Ahmad yuqaddim lebih mendahulukan mengalahkan hadis yang sahih. Beliau tidak akan kalahkan gara-gara amalan, perbuatan, misalnya perbuatan penduduk Madinah yang menjadi dalilnya Imam Malik. Beliau tidak akan mengalahkan hadis demi ra'yan satu pendapat, wala qiyasan atau satu qiyas, wala qawla sahibin atau perkataan sahabat. Ketika kata Ibnu Qayyim, jika ada hadis kemudian ada perkataan sahabat yang bertentangan dengan hadis, kaidahnya Imam Ahmad, hadis lebih didahulukan daripada perkataan sahabat. Demikian pula Imam Ahmad tidak meninggalkan hadis gara-gara ada mi'ilmihi bil mukhalif Allah disami kathir minan nas ijma'an. Bila tidak tinggalkan hadis gara-gara tidak diketahuinya ulama yang punya pendapat yang berbeda dalam satu hal, yang ini disebut oleh banyak orang dengan sebutan ijma. Wa yuqaddimunahu, lalu mereka lebih mendahulukan ijma macam itu alal hadis sahih daripada hadis sahih. Wa qad kadzaba Ahmad min manida'a hadzal ijma. Dan Imam Ahmad mendustakan orang yang mengklaim ijma' ini. Walim yazir taqdimuhu alal hadithi tsabit. Demikian juga tidak boleh mendahulukan ijma' tersebut daripada hadis yang sahih. Wa kadzalika Syafi'i, demikian juga sifat sikap Asy-Syafi'i. Wa nusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nas yaitu dalil, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajallu, lebih mulia menurut Imam Ahmad dan para ulama-ulama hadis, min an yuqaddimu, daripada mereka mengalahkan hadis karena tawahum, anggapan ijma. Matmunuhu, yang anggapan ijma ini isinya adalah tidak ketahuinya adanya ulama yang punya pendapat yang berbeda. Walau sahoh, seandainya hadis boleh ditinggalkan demi sesuatu yang dianggap ijma', la ta'at latin nususu, maka banyak nas yang nganggur. Wasahoh likuliman lam ya'lamu khalifan, dan bolehlah bagi setiap orang yang tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda dengan dirinya dalam hukum satu masalah, ayuqaddim jahlahu bil mukhalif, dia lebih utamakan ketidaktahuannya tentang adanya ulama yang berbeda ala nusus daripada nas. Kemudian Al-Albani mengatakan, wa hadza ma fa'alahu ba'du huna, dan inilah yang dilakukan oleh sebagian orang dalam masalah ini, dalam masalah emas melingkar. Faqaddamu, maka mereka lebih mendahulukan apa yang mereka anggap sebagai ijma' daripada empat hadis yang telah lewat. Maka kutipan perkataan Imam Ibnu Qayyim di atas membahas tentang yang disebut dengan ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu hakikatnya adalah kita tidak tahu, tidak diketahuinya adanya ulama yang punya pendapat yang berbeda. Kita tahu sejumlah ulama dalam jumlah yang banyak, mereka mengatakan ini mubah, tidak diketahui yang mengatakan ini haram. Nah, maka itu disebut dengan ijma' sukuti. Yang tadi, yang hakikat ijma' sukuti adalah adamul ilmi bil mukhalif, tidak diketahuinya adanya pendapat yang berbeda, atau bahasa yang lebih kasar adalah al-jahlu bil mukhalif. Kebodohan tentang adanya ulama yang berpendapat yang berbeda. Maka dikatakanlah Ibnu Al-Qayyim yang mendahulukan, yang meninggalkan nas dalam kondisi semacam ini, maka dia mengedepankan kebodohannya daripada ilmu, yaitu nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkaitan dengan ijma' Sukuti, maka dalam ijma' Sukuti ada hal-hal yang diperselisihkan apakah memang hujah, dan ada hal yang disepakati. Ini yang harus diperhatikan, hal yang disepakati kalau ijma' Sukuti itu hujah. Nah, kapan ijma' Sukuti itu hujah? Kapan kalau para ulama usul fikih sepakat? Jawabannya para ulama sepakat kehujan ijma' Sukuti idza taqarratil waqi'ah ma'a tatawuliz zaman. Para ulama ulama usul fikih sepakat kalau ijma' Sukuti itu hujah jika kasusnya berulang kali terjadi dan seiring adanya watatawuli zaman, dan tahun bergilir, setiap tahun ada kejadian tersebut, dan yang ada cuma yang mengatakan ini boleh, dan tidak ada yang mengatakan itu haram. Matatawuli zaman, padahal sudah ratusan tahun itu terjadi, semuanya mengatakan, yang dijumpai ulama yang mengatakan ini boleh misalnya. Ini boleh, tidak ada yang mengatakan ini haram. Padahal takarrat al-waqi'ah, kasusnya berulang. Bukan hanya setiap tahun, bahkan tiap hari. Kalau pakai emas melingkar ya, gelang, itu kan kasusnya tiap hari. Kasusnya melingkar. Dan itu matatawuli zaman. Zamannya sudah beratus-ratus tahun lamanya. Lu kok tidak pernah dijumpai yang mengatakan haram. Maka terjadi ijma' Sukuti. Maka ijma' Sukuti yang semacam ini disepakati ulama kalau itu hujah. Ijma' Sukuti yang diperselisihkan adalah sesaat. Yang sesaat, yang bukan tatawuli zaman, seiring dengan berlalunya masa. Saat ini ada kasus baru, dulu tidak ada di zaman Nabi, terjadi sekarang. Namun kasus ini cuma terjadi sekarang, besok tidak muncul-muncul lagi. Nah, kemudian ada satu ulama yang mengetahui sekian banyak mengatakan boleh, dan dia tidak tahu ada yang mengharamkannya, dan dia kemudian mengklaim itu ijma' tentang bolehnya. Nah, ini yang diperselisihkan. Adapun kemarin sudah kasus yang sudah terjadi, sekarang terjadi, besok setiap hari terjadi, dan yang diketahui hanyalah ulama yang mengatakan bolehnya, tidak dijumpai ulama yang mengatakan haramnya, maka ini ijma' Sukuti yang hujah dengan sepakat ulama usul fikih. Enggak. Yang mana? Tanpa tatawuli zaman. Tanpa tatawuli zaman, ya. Maka kalau keadaannya sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Al-Qayyim, bukan ma'at tatawuli zaman, cuma kasuistik. Kejadian sekali. Terus ini ada nas yang bisa diambil istimbat. Hukumnya menunjukkan haram. Namun kemudian pendapat-pendapat yang ada mengatakan mubah. Maka yang benar sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Dia menjadi kaidah fatwanya Imam Ahmad. Beliau enggak anggap itu. Beliau enggak anggap hal tersebut dan beliau ambil nas yang bisa jadi istimbat, yang bisa diambil darinya kesimpulan hukum. Namun yang ingin saya dudukkan bahasanya yang dikatakan oleh yang menjadi yang dikutip perkataan Ibnu Qayyim ini berkaitan dengan masalah ini, kasuistik. Untuk kasus yang bersifat kasuistik, maka di situ ada perselisihan dan kaidahnya Imam Ahmad beliau tolak ijma' sukuti dalam masalah tersebut. Beliau utamakan nas yang menurut beliau bisa disimpulkan darinya hukum yang berbeda dengan ijma' sukuti yang ada. Namun ini letak perkataan Ibnu Qayyim bukan untuk satu perkara yang kasusnya setiap hari bahkan terjadi dan ma'at tatawuli zaman. Jadi antara yang mengatakannya adalah Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Raful Hajib, Sarah Mukhtasar Ibn al-Hajib dalam Isul Fiqih, ketika beliau menyebutkan syarat-syarat ijma' sukuti. Maka beliau mengatakan di antara syaratnya, ala yatakarra dhalika ma'atuli zaman, ijma' sukuti yang diperselisihkan, itu disyaratkan tidak berulang-ulang bersama lamanya masa. Kenapa idza taqarrat al-fatwa, jika berulang kali ada fatwa, wa talatil mudda, dan waktu pun berjalan lama, ma'adamil mukhalafa, dan tidak diketahuinya adalah adanya ulama yang menyelisihi, maka inna yufdi ilal qata', maka ini menghasilkan yakin kalau semuanya sepakat. Menghasilkan yakin, mengantarkan kepada yakin kalau itu satu hal yang disepakati. Wa ikhtalifu dhalika bi ikhtilafi tuliz zaman wal qasrihi. Maka itu berbeda antara yang masanya lama dan yang masanya singkat. Wa qad sara Ibnu Tilmisani fi sahil ma'alim bidzalika wa annahu laysa min mahalil khilaf. Dan bahasanya jika ma'atuli zaman, fatwa berulang kali karena kasusnya setiap hari dan ini dan tidak diketahui adanya mukhalif, pendapat yang berbeda dan ini sudah beratus-ratus tahun lamanya, maka beliau mengatakan maka ijma' sukuti dalam bentuk semacam ini laisa min mahalil khilaf. Bukanlah satu hal yang diperselisihkan kehujahannya. Wadhalika wa muqtada kalam Imam Haramain wa anau ja'ala surat al-mas'alah, dan Imam Haramain mengatakan bahasanya ijma' sukuti yang diperselisihkan malam yatul az-zaman ma'at tikraril waqi'ah, adalah manakala waktunya belumlah lama dan demikian juga kasusnya tidak berulang. Ya, sekarang ya, masalah mas melingkar itu apakah termasuk ijma' sukuti yang menjadi mahalul khilaf ataukah kemudian tidak. Realitanya ini adalah satu hal yang menjadi waqi'ah, satu peristiwa yang sifatnya harian dan tidak dijumpai di masa silam yang beratus-ratus masa silam, beratus-ratus tahun lamanya tidak dijumpai adanya ulama yang mengatakan haramnya emas melingkar, haramnya cincin, haramnya anting-anting dan yang lainnya yang melingkar. Kemudian dia mengatakan kembali ke ada bersifat ma'anahu la ijma'a fi dzalika, padahal tidak ada ijma' dalam masalah ini, dan penjelasannya ada pada poin berikutnya. Anahu qad tsabata terdapat mayang kutul ijma al maz'uma, terdapat riwayat atau tidak terdapat data yang membatalkan ijma yang diklaim, yaitu dikatakan oleh Abdul Razak dalam Musannaf dan Ibnu Sa'id dalam hadisnya dan Ibnu Hazm dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Sirin, dia mendengar Abu Hurairah mengatakan kepada putrinya, la talbisiz dhahab inni akhsha 'alaika al-lahab, janganlah engkau memakai emas karena aku khawatir api neraka untukmu. Lihatkan Ibnu Asakir dari dua jalur yang lain, pasti ada salah satu putri Abu Hurairah berkata kepada ayahnya, sesungguhnya banyak anak-anak gadis yang mengejekku. Mereka mengatakan, sesungguhnya bapakmu tidak mau memberikan hiasan emas untukmu. Maka diolok-olok karena tidak pakai emas sendirian. Teman-teman gadisnya yang lain pada pakai emas. Maka Abu Hurairah mengatakan, kulilahunna, katakanlah kepada mereka, inna abila yuhliyani, sini ayahku tidaklah memberikan hiasan kepadaku, hiasan emas kepadaku, yakhsha alayya minal lahab, karena ayahku khawatir api neraka untukku. Nah, apakah hal ini dalil bahasanya Abu Hurairah mengharamkan emas untuk perempuan atau emas melingkar untuk perempuan? Ya, maka kalau kemudian disimpulkan kalau Abu Hurairah mengharamkan emas untuk perempuan, fi syai' minal bu'd, mungkin ada sisi-sisi menunjukkan jauhnya hal tersebut. Ya, Abu Hurairah semacam terutama di riwayat yang kedua sangat jelas kita tangkap, yakhsha alayya minal lahab, katakanlah ayahku mengkhawatirkan api neraka untukku. Dalam keadaan Abu Hurairah mengetahui banyak gadis yang pakai emas, Abu Hurairah tidak mengatakan yakhsha alaikunna lahab. Ayahku khawatir neraka atas kalian. Sehingga Abu Hurairah mengatakan, janganlah kalian pakai emas. Karena dia dapat laporan. Laporan anak perempuannya. Teman-teman gadis yang ngejek aku. Kenapa bapakmu tidak mau ngasih emas, memakaikan emas untukmu. Maka artinya Abu Hurairah mendapatkan satu realita kalau kawan-kawan dari putrinya itu pada pakai perhiasan emas. Nah, kalau memang Abu Hurairah beranggapan bahasanya memakai emas untuk perempuan itu haram karena memakainya bukan karena faktor X, namun karena memakai emas, maka harusnya nasihatnya tidak hanya ditujukan kepada pada anaknya, namun juga kepada perempuan-perempuan tersebut. Harusnya bukan tidak katakanlah kepada mereka, sesungguhnya ayahku mengkhawatirkan api neraka untukku. Namun katakanlah kepada mereka, memakai emas itu haram. Katakan pada mereka. Maksudnya demikian. Katakan pada mereka. Tinggalkan memakai emas. Karena ayahku khawatir kalian masuk neraka gara-gara pakai emas. Itu jika maknanya adalah haram. Karena tentu tidak hanya haram untuk putrinya Abu Hurairah, namun halal untuk teman-temannya putrinya Abu Hurairah, ya. Enggak. Haram separuh-separuh. Enggak. Kalau memang haram, maka haram untuk semuanya. Sehingga bukan hanya yakhsha alayya. Yakhsha alaikunna. Ini sisi yang patut dicermati. Sisi yang patut dicermati. Benarkah? Ini bahasanya Abu Hurairah mengharamkan emas, mengharamkan emas untuk putrinya karena faktor emas ataukah karena faktor X. Maka wallahu ta'ala alam lebih mendekati ada karena faktor X, bukan karena faktor emasnya. Boleh jadi kemudian wallahu alam jika setelah wafatnya Nabi maka Abu Hurairah adalah pernah jadi gubernur Madinah, maka dia tidak mau memberikan emas untuk putrinya karena dia tidak punya duit. Nanti kalau mau diberi emas nanti harus ngambil duit negara yang tidak menjadi haknya, atau karena faktor yang lainnya. Sehingga yaksa alaiya. Ini satu hal yang penuh tanda tanya. Kenapa cuma alaiya, tidak juga yaksa alaikunna? Oleh karena itu maka nah, apakah ini bertentangan dengan ijma? Apakah ini nas ini bertentangan dengan ijma? Tadi sebagaimana tadi kita sampaikan bahasanya, dalalah ijma itu qat'i. Pemahaman terhadap nas, terhadap athar, itu boleh jadi dhanni. Jelas ulama sejumlah ulama terpercaya menyampaikan ulama ijma tentang bolehnya emas untuk perempuan. Kita dapatkan riwayat Abu Hurairah. Apakah ini betul riwayat yang membatalkan nukilan ijma? Tahu. Indikator menunjukkan kalau tidak demikian. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, seandainya anggap saja riwayat ini, dua riwayat ini, ada dua riwayat tadi. Pertama riwayat Abdul Razak, kemudian riwayat Ibn Asyakir. Riwayat ini menunjukkan haramnya emas bagi perempuan, maka yang menjadi mazhab Abu Hurairah adalah haramnya semua bentuk emas. Semua bentuk emas untuk perempuan. Melingkar ataupun tidak melingkar. Dan tidak di beda-bedakan. Dan ini berbeda dengan pendapatnya Al-Albani yang membedakannya. Maka seandainya maka nukilan ijma hanya batal dalam satu bagiannya. Ada nukilan ijma kalau ulama membolehkan emas secara mutlak untuk perempuan. Kecuali Abu Hurairah yang mengharamkannya. Maka kalau ada orang yang mengatakan emas itu haram untuk perempuan, maka lahu salaf dengan ala fahmin. Maka dia punya pendahulu, namun dari satu sisi pemahaman kita anggap Abu Hurairah mengharamkan emas untuk perempuan. Ya, padahal dengan pemahaman lain boleh jadi itu bermasalah. Ya, maka yang jadi masalah adalah ketiadaan pendahulu bagi Al-Albani dalam masalah ini. Kalau seandainya beliau mengatakan haram emas seluruhnya untuk perempuan, haram seluruhnya, maka kita katakan lahu salaf, ada pendahulunya. Namun ketika dia cuma mengharamkan emas melingkar saja, nah ini yang jadi permasalahan, man salafuhu, siapa pendahulunya. Dan ini adalah tikarul waqi'at tiap terjadi dan ma'atul li zaman, padahal sudah berlangsung ratusan tahun lamanya, bahkan ribuan tahun lamanya. Kemudian waro Abdul Razak nahwahu, dan diatkanlah Abdul Razak dengan redaksi yang semisal. Dan riwayat Abu Hurairah ini diriatkan secara mu'alak oleh Al-Bukhari dalam Sahih Sunnah. Demikian juga perkataan Abu Hurairah kepada putrinya ini bisa juga kita jumpai di Syiar A'lamin Nubala. Tidak boleh sebutkan ya. Kalau ada di Syiar. Dan ada di Syiar A'lamin Nubala. Wahakal al-khilaf fi hadhil mas'alah, dan ada yang menceritakan ada yang perselisihan dalam masalah ini. Wahaka dan Baghawi menyebutkan ada yang perselisihan dalam masalah ini. Fa'inu ba'ta antakar ibahata khutamad zahab lin nisa. Maka setelah Baghawi menyebutkan bolehnya cincin emas bagi perempuan, dan bolehnya perempuan berhias dengan cincin, indal aktsarin menurut mayoritas ulama, qal beliau mengatakan wa kariha dzalika qaumun, dan sejumlah orang membencinya. Kemudian bahkan hadis Asma binti Yazid yang telah lewat. Maka wallahu a'lam, yang dimaksud dengan benci kaumun adalah Abu Hurairah, dan yang dimaksud dengan benci di sini adalah mengharamkannya. Dan apa yang diceritakan oleh Barawi berupa makroh, kebencian dari mereka-mereka alladzina asara ilaihim minal ulama, dari mereka-mereka yang telah disebutkan oleh Al-Barawi, nama-nama ulama yang disebutkan oleh Al-Barawi, fayal karah tahrimi, yang dimaksudkan adalah makruh dalam artian haram, karena telah dikenal dalam istilah salaf mengikuti gaya Al-Quran dalam banyak ayat yang menggunakan istilah benci dan artian haram. Contoh ayatnya wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah benci kalian melakukan kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan aku telah jelaskan masalah ini, masalah yang penting ini dalam bukuku Tahdhirus Sajid min Tahdhiril Qubur Masajid. Dan kita pernah baca tuntas buku ini di majelis Sabtu Ahad. Wa dzakartu hunaka, dan di buku tersebut ke sebagian contoh-contoh ada perkataan ulama yang mengatakan saya benci, dan tegas bisa kita simpulkan yang dimaksud dia benci adalah haram menurutnya. Falturajik, silakan jika Anda mau membaca apa yang dijelaskan oleh Al-Albani di Tahdhirus Sajid. Nah, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.